sasaca bintang darasa kanya asa esi jagat nunya kasawarga anak indung sembahan awaking tawaleh napi ngajarin balumbang jalan sawarga indung lautan hampun Gunung Kuring Rek, munjung ka Indung, ka Indung.